له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة في الله والحمد لله بنعمة الله وتوفيقه pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin dalam bab yang baru yaitu bab al-hathu 'ala al-izdiyad min al-khair fi awakhir al-'umr, bab anjuran untuk berbekal dengan kebaikan-kebaikan di akhir-akhir umur ini. Nah, setelah membacakan perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala terhadap firman Allah Subhanahu wa taala atau nukilan beliau terhadap firman Allah Subhanahu wa taala Fatir ayat ke-37 dan juga setelah kita membacakan syarah keterangan dari Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dan yang menunjukkan semua pada kita bahwa betapa pentingnya seorang muslim untuk menggunakan waktu-waktunya dari umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menggunakannya dalam berbagai bentuk kebaikan-kebaikan, dan sebaliknya bahayanya seorang hamba yang mengakhir-akhirkan kebaikan sampai tidak terasa dari umurnya yang terus berlanjut hingga kemudian na'udzubillahi min dzalik meninggal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan belum sempat berbenah diri dengan amalan-amalan kebajikan. Oleh karena itu, ikhwani fiddin azzakumullah, Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat tersebut sebagaimana yang telah kita jelaskan pada minggu sebelumnya, maka tidak ada udzur bagi mereka yang menghabiskan umurnya dalam kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal lalu kemudian di yaumul qiyamah kelak barulah dia menyesal dan memohon kepada Allah Azza wa Jal untuk diberi tambahan waktu umur. Naam, agar dia kembali membenahi seluruh amalan-amalannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan di akhir ayat, "Fadzuqu fama lidh-dhalimin min nasir." Maka rasakanlah kalian siksaan Allah Subhanahu wa taala yang pedih ini, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim, yakni zalim terhadap Allah Azza wa Jal, zalim terhadap hamba-hamba Allah, ataupun zalim terhadap dirinya sendiri. Demikian ikhwani fiddin wa akhwati fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para pemberi peringatan. Naam, mengutus para nabi dan rasul dan para da'i-da'i ilallah setelah mereka. Wa fi hadza, kemudian lanjut keterangan Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, wa fi hadza dalilun ala annahu kullama tala al-insanu al-umr kana aula bitadhakkur. Maka dalam perkara ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa setiap manusia, setiap hamba Allah yang diberi umur yang panjang, kana aula bitadzakkur, maka hamba yang seperti ini lebih pantas dan utama untuk semakin tadzakkur, semakin banyak mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sebagai bentuk kehati-hatian dan berjaga-jaga kalau-kalau Allah Subhanahu wa taala hendak memanggilnya, nah menjemputnya dengan sakaratul maut, maka dia dalam keadaan tadzakkur, dalam keadaan senantiasa mengingat dan berzikir kepada Allah Azza wa Jal, sehingga diharapkan dia menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amma qauluhu ta'ala wa ja'akumun nadhir, fassahih anna al-murada bin nadhir an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, wa huwa ismu jinsin yashmalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yashmalu rusula alladhina min qablihi kulluhum nudhurun alaihimus salatu wassalam. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada mereka, kepada kalian pemberi peringatan, yang benar makna dari ayat ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang pemberi peringatan, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di sini ismu jins. Nah, isim jinsiyah yang memberi makna juga mencakup selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni para dai ila Allah. Naam. Atau bahkan mencakup sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang sebelum beliau dari para nabi-nabi dan rasul. Naam. Maka mereka semua adalah nuzur, yakni yang memberi peringatan, yang memberi peringatan untuk menegakkan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Maka tidak ada alasan bagi orang-orang setelahnya. Naam, karena telah datang kepada mereka an-nadhir. Falwajib 'alal insan an yahrisa fi akhir umrihi 'alal ikthar min ta'atillah wa la siyama ma aujaballahu 'alaihi wa an yukthira min al-istighfar wal hamd. Maka wajib atas setiap manusia untuk bersungguh-sungguh di akhir umurnya dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, apalagi terhadap perkara-perkara yang diwajibkan atasnya. Naam, wajib baginya untuk memperbanyak istighfar, puji-pujian terhadap Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Naam, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'a nasrullahi wal fath," apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangannya, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, fasabbih bihamdi rabbik, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu, wastaghfirhu, dan mintalah ampun, istighfar kepadanya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia Allah yang maha penerima taubat. Hadhihi surah, ayat ini, yuqalu innaha akhiru suratin nazalat ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan bahwa ayat ini akhir surah yang turun kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, sampai-sampai sebagian ulama menyatakan demikian, bahwa akhir surat yang turun kepada nabi sallallahu alaihi wasallam adalah surah ini, yakni suratul nasr, ayat pertama sampai ketiga. Naam, sekalipun yang benar bahwasanya akhir surah yang turun dari Al-Quran seluruhnya adalah surah apa? Nah, surah apa akhir surah yang turun sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Naam. Fadhlan. Akhuna Hamzah. Barakallahu fiik. Al-Maidah ayat lupa, naam. Fadhlan. Al-Maidah ayat ketiga. Barakallahu fiik. Naam. Dalam surah Al-Maidah ayat ketiga. Apa bunyinya? Naam. Hamzah fad akhuna. Naam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Ayat inilah yang terakhir turun dari Al-Qur'anul Karim. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, dan tidak ada lagi ayat yang turun setelah itu. Mengapa dikatakan suratul Nasr ayat 1 sampai 3 ini? Ada yang mengatakan bahwa dia akhir surah yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena sesuai dengan teks yang ada di dalam ayat tersebut. Naam, yaitu dalam sebuah kisah. Naam, yang Syekh Ibnu Utsaimin menyatakan atau menyebutkan di sini, wa fiha qissatun ajibah. Pada ayat ini terdapat padanya kisah yang menakjubkan. Naam, atau kisah yang mencengangkan. Haitsu kana al-ansar radhiyallahu ta'ala anhum yaquluna li amirul mu'minin Umar bin Khattab, yaitu ketika para sahabat Ansar, dari mana sahabat Ansar? Nah, dari mana sahabat Ansar? Penduduk, hah? Penduduk Imran, hah? Sahabat Ansar penduduk kota apa? Mekah. Nah, takik, antum yakin? Ridha. Madinah, yakin? Naam. Baik, Madinah. Naam, Imran. anta syak. Enam, orang yang ragu. Sudah menjawab Madinah, kembali berbalik dan menjawab Makkah. Nah, ini namanya orang yang ragu. Barakallahu fikum. Nah, maka nasihat saya dan saya pribadi untuk semuanya, khususnya pada diri saya pribadi, untuk kita sebagai ahlus sunnah salafiyin, sunni atau salafi, benar-benar belajar. Nah, ikhwan atau akhwat, untuk berusaha mengenal dakwah ahlus sunnah salafi, bukan sekedar nama. Nah, ini kita dikenal sebagai sunni salafi. Nah, di luar masya Allah itu sunni salafi. Ya, ternyata kita tidak faham apa makna dakwah sunnah, ahlus sunnah atau salafiyah. Fahada aibun, maka ini aib. Maka bersungguh-sungguhlah ikhwan dan akhwat untuk belajar dengan sebenarnya, dengan sungguh-sungguh mengetahui manhaj dakwah li sunnah wal jamaah, terutama dalam hal akidah, i'tiqad. Nah, dalam hal keyakinan, iman. Kemudian dalam hal ibadah, dalam hal ahkam, akhlak, adab, dan yang lain-lainnya. Nah, harus ada tekad, kesungguhan yang benar, bukan sekedar lisan. Saya sebagai sunni salafi, tapi tidak memiliki bobot. Nah, pengetahuan terhadap dakwah sunnah salafiyah. Nah, ini sebagai nasihat buat kita semua. Nah, ikhwani wa akhwati fi din azzakum a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan keterangan Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, bahwa dalam surah ini ada kisah yang menakjubkan, di mana Ansar, sahabat Ansar, yakni Ahlul Madinah, mereka berkata kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, "Limadha tudni Abdullah bin Abbas wa huwa min asy-syababi wa la tudni syababana?" Mengapa engkau wahai Umar mengambil Ibnu Abbas, menjadikan Ibnu Abbas sebagai orang yang dekat? Nah, padahal dia orang yang masih muda umurnya. Wala tudni syababana, engkau tidak mengambil pemuda-pemuda dari kami, yakni dari sahabat Ansar. Padahal di sana ada yang lebih tua daripada Ibnu Abbas. Mengapa Ibnu Abbas memilih mengapa Umar bin Khattab memilih Ibnu Abbas yang lebih muda? Nah, menjadi orang yang dekatnya. Wa kana Umar radhiyallahu taala anhu, dan Umar semoga Allah meridainya, yunzilun nasa manazilahum fil ilmi wad-din. Tentunya sahabat Umar dan sahabat-sahabat yang lainnya selalu menempatkan manusia sesuai dengan tempat posisinya masing-masing. Mana yang didahulukan? Yaitu yang paling banyak ilmunya dan paling kuat agamanya. Maka ini yang dijadikan teman yang paling dekat. Nah, ini sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Dan tentunya inilah yang sepantasnya bagi kaum muslimin salafiyin ahlus sunnah wal jamaah, khususnya para ustaz. Nah, untuk memilih orang yang paling dekatnya adalah yang paling banyak ilmunya dan paling kuat agamanya. Naam. Kullu man kana a'lam wa adyan fa huwa ila amirul mu'minin Umar aqrab. Maka sifat amirul mu'minin adalah selalu mengambil orang yang dekat dengan beliau adalah yang paling berilmu dan paling kuat agamanya. Naam, wa hakadha yanbaghi lil insan ayakuna taqdimuhu hasba ma 'indal insan minal 'ilm wad din. Dan inilah yang sepantasnya bagi manusia untuk mengedepankan orang-orang yang lebih berilmu dan lebih kuat agamanya menjadi teman dekatnya. Al-qarabatu lahum haqqun wala syak. Tentunya seluruh kaum muslimin wal muslimat memiliki hak naam untuk kita jadikan sebagai teman dekat. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an al-mu'minuna apa? Wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Kaum mukminun mukminat sebagian mereka adalah perwalian, wali sebagian yang lainnya, terhadap sebagian yang lainnya. Nah, maka tidak meragukan bahwa seluruh kaum mukminun adalah pantas untuk dijadikan sebagai orang yang sebagai teman. Tetapi tentunya nah, siapa yang lebih dekat dan yang paling dekat yaitu orang-orang yang lebih berilmu dan lebih kuat agamanya, a'dhamu ma yakunu qurbatan ilal insan min ghairihi. Mereka itulah yang lebih berhak, lebih dekat kepada seseorang dari yang lainnya. Nah, karena ilmu dan agamanya. Nah, dan tentunya ini adalah kebenaran yang tidak kita ragukan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memberi naam pilihan terhadap seseorang yang hendak menikahi wanita, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan faghfar bidatid din. Pilihlah yang pertama karena kekuatan agamanya. Naam. Maka ini yang lebih utama. Sekalipun terkadang naam sesuai dengan kondisi memungkinkan untuk kepada yang selainnya. Naam, tergantung keadaan dan kondisi. Seperti misalnya dalam jihad. Nah, misalnya mau mengambil memilih seseorang ya dalam perkara jihad antara dua orang yang berilmu dan kuat agamanya, yang satu kurang agamanya tetapi dia memiliki keahlian. Nah, di dalam perang misalnya, dalam siasat peperangan, maka terkadang kondisi seperti ini lebih didahulukan yang memiliki keahlian dalam peperangan. Nah, taib. Al-muhim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya tersebut memerintahkan untuk mendahulukan zaruddin, orang yang memiliki kekuatan agama. Naam. Wal muhim, lanjut beliau menjelaskan hadis ini, kisah ini, annal ansar qalu li amirul mukminin, bahwa sahabat-sahabat Ansar berkata kepada Amirul Mukminin Umar radhiyallahu taala anhu, limadza tudni Abdullah bin Abbas? Mengapa engkau wahai Umar lebih memilih Ibnu Abbas sebagai orang yang dekat dan tidak memilih pemuda-pemuda dari kami, dari Ansar? Faqala lahum, maka Umar bin Khattab menjawab, amhiluni, beri tenggang waktu padaku. Nah, untuk dibuktikan oleh beliau mengapa beliau mendahulukan Ibnu Abbas. Tsumma jama'ahum dzata yaum. Kemudian suatu hari beliau mengumpulkan para sahabat-sahabatnya dari kalangan Ansar dan sahabat yang lainnya. Wa qala lahum. Lalu kemudian Umar mengatakan kepada mereka sahabat-sahabat Ansar, "Madza taquluna fi qaulillahi ta'ala?" Apa yang kalian katakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, idza ja'a nasrullahi wal fath dan seterusnya al-ayat. Naam, qalu, mereka menjawab, "Naqul innallaha qala lirrasul sallallahu alaihi wasallam idza ja'an nasru wa futihat Makkah fasabbih bihamdillahi wastaghfir li'annahu kana tawwaba." Ya'ni fassaruha bidhahiriha. Nah, maka sahabat Umar menanyakan tafsir ayat tersebut kepada sahabat Ansar. Dijawab oleh sahabat Ansar bahwa ayat tersebut Allah Azza wa Jal berkata kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, apabila datang pertolongan dan kemenangan kota Mekkah telah dibuka, maka perbanyaklah tasbih dengan memuji Allah dan memohon istighfar, pengampunan atas dosa-dosa. Nah, maka di sini sahabat Ansar menafsirkan dengan zahirnya ayat. Sesuai dengan zahir ayat. Naam. Faqal, maka berkatalah Umar bin Khattab, "Ma taqulu ya Ibnu Abbas?" Apa yang kau katakan wahai engkau Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat tersebut? Qala aqul inna hadhihi surah nu'iya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'ni annaha tadullu ala anna ajalahu qad iqtaraba. Nah, maka Ibnu Abbas menjawab bahwa surah ini yang dimaksudkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni bahwasanya ajal beliau sungguh telah dekat. Ajal beliau sungguh telah dekat. Ini yang saya katakan tadi bahwa sebagian ulama menyatakan, naam, bahwa akhir surah yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah surah ini. Naam, karena kandungan makna yang ada di dalamnya sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan diikrarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Naam, yaitu ayat ini terkandung makna bahwa ajal Rasulullah telah dekat. Naam. Sebentar lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Naam. Maka kalau demikian halnya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Perbanyaklah untuk memuji Rabbmu dan memohon ampun padanya. Nah, ini munasabah. Ya, kesesuaian dengan bab yang dijelaskan atau yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala di sini. Naam, bahwasanya hendaklah setiap hamba, setiap muslim muslimah sebelum ajal menjemputnya untuk senantiasa memperbanyak tasbih, puji-pujian terhadap Allah Azza wa Jal, dan memperbanyak istighfar, memperbanyak permohonan ampun atas segala dosa-dosanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu-waktu dekatnya ajal beliau. Naam, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fa fahima hadzal fahm al ajib. Maka di sini sahabat Ibnu Abbas memahami dengan pemahaman yang menakjubkan radhiyallahu taala anhu, yakni idza ja'a an-nasr wal fath faqad addaita ma 'alaik ikhtam umraka bil istighfar wa tasbih bihamdillahi azza wa jal. Yani apabila pertolongan dan kemenangan Allah telah datang, dan sungguh engkau Muhammad alaihi salatu wassalam telah menunaikan apa yang wajib atasmu, yakni menunaikan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Naam, untuk mendakwakan, menyampaikan seluruh amanah dari Allah azza wajalla. Rasulullah telah menjalankannya. Naam. Maka sebentar lagi pertolongan Allah dan kemenangan Allah turun. Ihsan umraka. Maka tutuplah umurmu dengan memperbanyak istighfar dan tasbih puji-pujian terhadap Allah azza wajalla. Maka ini penafsiran, pemahaman yang menakjubkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan dengan ini sekaligus membuktikan mengapa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memilih beliau sebagai orang yang dekat dengannya. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da id unzilat alaihi hadhihi surah kana yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli subhanakallahumma rabbana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah ayat tersebut turun suratul Nasr, maka beliau alaihi salatu wassalam yukthir, memperbanyak berdoa di dalam ruku dan sujud beliau dengan doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Maha suci engkau ya Allah Rabb kami, dan maha terpuji engkau ya Allah, ighfirli, ampunilah dosaku. Nah, maka merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya untuk mereka memperbanyak doa tersebut di dalam ruku dan sujud. Nah, di dalam setiap ruku mereka dan sujud mereka setelah membaca doa ruku dan sujud. Subhana rabbiyal a'la, doa sujud, dan subhana rabbiyal azim dalam doa ruku. Setelah membaca itu 3 kali atau lebih, la ba's. 6. Lalu kemudian membaca doa yang disunnahkan oleh Rasulullah tersebut, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Maha suci engkau ya Allah Rabb kami, dan maha terpuji engkau ya Allah, ampunilah dosaku. Nah, siapa yang bisa mengulang? Nah, tafadhal barakallahu fikum. Siapa yang bisa mengulangi, menghafalkan doa tersebut singkat? Nah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghafirli jazakumullah khairan. Fadhal. Abu Abdillah. Nah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghafirli barakallahu fiik. Tafadhal. Sebelahnya antum, sebelah kanan. Nah. Subhanakallahumma Rabbana subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ighfirli. Nah, ulangi lagi. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Nah, barakallahu fikum. Fadal, di sebelahnya antum. Ulangi. Subhanaka, saya baca lagi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghafirli. Ulangi lagi. Nah, antum tulis nanti barakallahu fikum. Iya. Ingat ya, doa ini jangan langsung dibaca. Doa ini dibaca setelah membaca doa ruku dan sujud. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal ala. Ya, keliru yang langsung membaca dan meninggalkan doa asal. Ya. Nah, begitu pula doa-doa yang lainnya. Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Itu dibaca setelah doa ruku yang asal, yaitu subhana rabbiyal ala atau subhana rabbiyal azim. Jangan sampai keliru. Naam. Baik. Kelas sudah hafal semua insyaallah. Naam. Iya. Fadal Utsman, barakallahu fikum. Iqra. Barakallahu fik. Masyaallah. Naam. Aina Talib? Mana Talib? Ah, temannya Talib. Akhuna Abu Qatada. Fadal. Naam. Hah? Ismu Qatada. Naam. Afwan, Qatada, laisa Abu Qatada. Fadal. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Ulangi Abu Qatada. Sekali lagi. Bagaimana yang dekatnya? Yang dengar? Hah? Barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan. Naam. Faddal, syafaat. Dengarkan yang dekatnya ya. Saya tidak dengar dari jauh. Naam, faddal. Barakallahu fiik. Nah, sudah? Sudah dihafal semua ya? Nah, fadal Abu Niksan. Fadal. Belum hafal? Naam. Jazakumullah khair. Kabur-kabur ya. Naam. Baik. Khalas insyaallah semua sudah hafal. Ya. Naam. Sudah hafal semua? Baik, angkat tangan yang belum hafal. Naam. Coba angkat tangan yang belum hafal. Tidak ada yang angkat tangan, berarti sudah hafal semua. Nah, alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma ghfirli. Ya. Sunnahnya adalah dibaca setelah zikir ruku dan sujud. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengulang-ulanginya. Naam. Doa tersebut. Khususnya di akhir-akhir ya, sebelum beliau meninggal dunia. Naam, alaihi salatu wassalam. Setelah turunnya suratul Nasr tersebut.